Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi. Mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yirda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira amma ba'd. Yang terakhir kita membaca keterangan dari Ibnu Qayyim masih di bab ikhlasuddin lillah. Ibnu Qayyim mengatakan at-tauhidu miftahu da'watir rusul. Tauhid adalah kunci dakwah para rasul. Kemudian penulis Syekh Abdul Malik Ar-Ramadhani menyebutkan beberapa dalil yang Allah sebutkan di surat Al-A'raf. Allah bercerita tentang para nabi di masa silam dakwahnya mereka mengajak kepada tauhid. Dalam masalah politik, yang ini sering dijadikan sebagai alasan terbesar bagi orang-orang yang memperjuangkan Islam melalui politik. Saya tidak perlu mengatakan demikian. Kenapa? Li'anna jami'a ha'ula isyu'ub, karena semua kaum-kaum itu lam yakunu yuhakimuna bima anzalallah, atau lam yakunu yuhkimuna bima anzalallah. Mereka tidak pernah menjadikan hukum Allah sebagai panduan dan hukum mereka. Meskipun demikian, Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika berdakwah, mereka mengajak kepada umatnya untuk kembali kepada tauhid dan bukan membahas tentang masalah at-tahkim, bukan membahas tentang masalah kembali kepada hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Wala yajuzu ay yakhba'u nur hadhi ad-da'wah al-mubarakah zamanan ma bi za'mi istitbab at-tauhid fi qulubin nas. Enggak ketemu? Yang Indonesia saya enggak tahu. Yang versi terjemahan halaman 32. Dan tidak boleh cahaya dari dakwah yang diberkahi ini disembunyikan pada waktu tertentu dengan anggapan istitbab tauhid fi qulubin nas. Tauhid di hati masyarakat itu sudah stabil, sudah istitbab, sudah mengalami kestabilan. Alam tasma ju'aru imamil hanafiyah, ju'arul imamil hunafa al-muwahhidin Ibrahim Al-Khalil alaihi salatu wassalam. Tidakkah anda mendengar bagaimana doa yang diteriakkan oleh Ibrahim? Ju'ar maknanya adalah raf'us saut. Tidakkah kamu mendengar bagaimana doanya seorang imam dalam masalah hunafa? Imam agama yang lurus, ahli tauhid, Ibrahim Al-Khalil alaihi salatu wassalam. Wa qad khafa ala nafsihi syirka. Beliau takut jangan sampai tertimpa syirik pada dirinya. Jangan sampai dirinya mengalami perbuatan kesyirikan. Padahal Ibrahim siapa? Imamut Tauhid. Yang itu diungkapkan dalam doanya, Rabbi ja'al hadzal balada amina. Ya Allah, jadikan negeri ini adalah negeri yang aman. Dan Allah kabulkan dalam Al-Quran, faman dakhalahu kana amina. Siapa yang masuk ke dalam Masjidil Haram, maka dia aman. Aman dari sisi apa? Aman dari sisi aturan, meskipun sering dilanggar. Ada beberapa orang yang membantai jamaah haji, seperti yang dilakukan oleh orang-orang Syiah dari Bahrain, bahkan sampai mencongkel Hajar Aswad. Ada juga yang pernah memblokade Masjidil Haram dan membantai banyak kaum muslimin di situ, yang mereka mendapatkan hukuman yang lebih berat dibandingkan mengganggu keamanan di luar Masjidil Haram. Kemudian dalam doanya Ibrahim mengatakan wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Jauhkanlah diriku dan anak keturunanku jangan sampai kami menyembah berhala. Rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas. Ya Rabbku, sesungguhnya berhala-berhala itu telah menyesatkan banyak sekali di kalangan manusia. Yang di sini Ibrahim alaihissalatu wassalam memohon perlindungan kepada Allah Azza wa Jal, jangan sampai dia menyembah berhala. Padahal doa itu mewakili obsesi manusia. Apa yang kita inginkan dan apa yang kita takutkan, kita nyatakan dalam doa kita. Kita ketakutan misalnya mendapatkan sesuatu, maka kita akan nyatakan dalam doa kita. Kita menginginkan sesuatu juga kita nyatakan dalam doa kita. Yang ini menunjukkan bagaimana ketakutan Ibrahim alaihi salatu wassalam dalam masalah apa? Jangan sampai melakukan penyembahan terhadap berhala. Padahal beliau adalah imamut tauhid. Kemudian di sini ada catatan sedikit tentang kalimat yang dinyatakan oleh Ibrahim, innahunna adlalna katsiran minan nas. Berhala itu telah banyak menyesatkan banyak orang. Padahal yang menyesatkan itu siapa? Allah Azza wa Jal. Karena hidayah dari Allah dan makhluk jauh dari hidayah, Allah yang menjauhkannya. Allah Subhanahu atau Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam muqaddimah khutbahnya, may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Siapa yang Allah berikan petunjuk maka tidak ada yang bisa menyesatkannya, dan siapa yang Allah sesatkan maka tidak ada yang bisa memberikan petunjuk baginya. Namun di sini Ibrahim mengatakan berhala itu telah banyak menyesatkan manusia. Maka yang dinyatakan oleh Ibrahim ini dalil bolehnya menisbahkan takdir kepada sebab. Ini dalam rangka mimbabil khabar, dalam rangka untuk menyampaikan berita. Sebab kenapa orang ini sesat adalah berhala. Sehingga boleh saja mengatakan orang ini sesat karena berhala, atau berhala ini telah menyesatkan banyak orang. Sehingga ketika ada orang yang menyatakan sesuatu, dia mendapatkan sesuatu dan dinisbahkan kepada sebab, itu bukan sesuatu yang terlarang. Nabi SAW pernah mengatakan tentang pamannya Abu Thalib. Beliau mengatakan, andaikan bukan karena aku, lakana fid darkil asfali minan nar, tentu pamanku Abu Thalib akan berada di keraknya neraka. Padahal Abu Thalib diberi oleh Allah neraka yang ringan, itu karena Nabi SAW ataukah karena Allah? Karena Allah. Tapi beliau jadi sebab. Laula ana lakana fid darkil asfali minan nar. Andaikan bukan karena aku, tentu Abu Thalib berada di keraknya neraka. Sehingga misalnya orang mengatakan, si A ini telah menolong saya. Ini kalimat yang diperbolehkan jika hanya sebatas untuk menisbahkan kepada sebab. Wallahu a'lam. Qala Mughirah bin Miqsam, Mughirah bin Miqsam pernah mengatakan, kana Ibrahimu At-Taimi, seorang ulama tabi'in. Ibrahim At-Taimi. Yaqussu, beliau bercerita. Yang dimaksud yaqussu di sini adalah yakhthubu. Dulu pernah kita sampaikan bahasanya orang yang berceramah di masa silam ada dua macam. Yang pertama siapa? Yang pertama alim, yang kedua al-qas. Yang kedua adalah al-qas. Nah, kenapa di sini disebut yaqussu? Beliau dimiripkan dengan al-qas meskipun beliau seorang ulama. Karena status beliau ulama maka kita pahami yaqussu di sini adalah maknanya yakhthubu. Wa yaqulu, dan beliau mengatakan dalam kisah yang beliau sampaikan, may ya'manu minal bala ba'da khalilillahi Ibrahim hina yaqulu rabbi wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Siapa yang merasa aman terhadap bala, terhadap ujian, yaitu ujian kesyirikan, setelah dia mendengar doanya Ibrahim alaihi salatu wasalam? Siapa yang merasa pede dari ujian kesyirikan? Semua orang punya potensi untuk mendapatkan ujian kesyirikan. Ada peluang masing-masing manusia yang mukmin untuk jadi musyrik. Itu yang dimaksud oleh Ibrahim At-Taimi. Siapa yang merasa aman dari peluang untuk jadi musyrik? Padahal Ibrahim alaihi salatu wasalam telah berdoa kepada Allah, wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Jauhkanlah diriku dan keturunanku dari, jangan sampai menyembah berhala. Itu manusia sekelas Ibrahim alaihi salatu wasalam dan anak keturunannya yang merupakan para nabi. Kemudian penulis membawakan keterangan dari Syekh Mubarak Al-Mili rahimahullah, yang beliau menyebutkan bagaimana semangat Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sepanjang sejarahnya untuk menyampaikan tauhid. Qala Syekh Mubarak Al-Mili rahimahullah, "Fala taraka an-nabiy sallallahu alaihi wasallam at-tandid bil asnami wa huwa wahidun." Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah meninggalkan sikap melawan, melakukan perlawanan terhadap berhala-berhala. Wa huwa wahidun, yang ketika itu beliau sedang sendirian. Wahid itu artinya sendirian. Enggak ada duanya, itu namanya wahid. Wa huwa wahidun, ketika beliau sendirian. Wala zahala anhu, dan beliau juga tidak lalai, ghafala. Zahala bermakna ghafala. Dan beliau juga tidak lalai dari masalah tauhid. Wa huwa mahsurun bisyi'bi salasa sanawatin syidad. Salasa sanawatin syadidat. Dan beliau juga tidak lupa untuk mengingatkan tauhid ketika beliau diboikot di Syi'ab. Syi'ab yang dimaksud di sini adalah Syi'ab Abi Talib. Syi'ab itu adalah sebuah wilayah yang ada di celah antara dua bukit. Ketika Nabi SAW dan Bani Hashim yang Muslim diboikot oleh orang-orang musyrikin dengan sebuah pernyataan yang mereka tempel di Ka'bah. Berarti mereka bisa nulis. Mereka tulis, namun tidak semuanya bisa nulis. Lalu mereka tempel di Ka'bah. Kita membuat kesepakatan bahwasanya kami tidak boleh menikah, jual beli, bertransaksi, bermuamalah, apapun bentuknya dengan Bani Hashim dan orang-orang Muslim. Akhirnya kaum Muslimin tidak bisa melakukan apapun. Mereka butuh apa, mau beli, enggak ada yang mau. Sehingga orang musyrikin, mereka membuat kesepakatan untuk menyudutkan kaum Muslimin. Mereka bersatu dalam masalah ini. Sampai akhirnya Nabi SAW diberi kesempatan oleh Abu Talib, silahkan tempati kebun saya yang ada di Syi'ab saya. Akhirnya mereka tinggal di situ selama tiga tahun syadidat, yang penuh dengan penderitaan. Sampai mereka kotorannya seperti kambing. Kenapa? Karena yang dimakan hanya dedaunan. Dan bahkan di antara mereka ada yang makan sandalnya. Sandal di masa silam mereknya apa? Enggak ada mereknya ya. Sandal kulit. Sandal kulit kemudian dimasak terus dimakan. Saking tidak ada makanan ketika itu, dan itu berlangsung selama 3 tahun. Ini dialami oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang yang bersama beliau, dan beliau selalu mengingatkan mereka untuk tauhid. Wala nasiyahu wa huwa mukhtaffin fi hijratihi wal adu mustaddun fi talabihi. Dan beliau juga tidak pernah lupa, tidak perlupakan tauhid ketika beliau sembunyi-sembunyi dalam perjalanan hijrahnya. Yang beliau ingatkan kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, la tahzan innallaha ma'ana. Jangan khawatir, Allah bersama kita. Ketika beliau bersembunyi pada saat perjalanan hijrahnya, wal adu mustaddun fi talabi. Sementara para musuh sedang gencar-gencarnya untuk mencari beliau. Wala qata'a al-hadits anhu, dan beliau tidak pernah menghentikan pembicaraan masalah tauhid. Wa huwa dhahirun bi madinatihi, ketika beliau sudah dalam posisi menang, berkuasa di Madinah beliau, di kota Madinah, kota beliau, baina ansarihi, di tengah para pembela-pembela beliau. Wala ghalaqa babal khawdi fihi ba'da fathi Makkah. Dan beliau juga tidak pernah menutup pintu untuk membahas masalah tauhid setelah kejadian Fathu Makkah. Wala syughla anhu wa huwa yujahidu yantasiru wa yukirru wa la yafirru. Dan beliau juga tidak meninggalkan kesibukan dari tauhid sementara beliau selalu berjuang berusaha untuk membela dan menyerang musuhnya, serta tidak lari ketika di medan perang dalam rangka untuk menegakkan tauhid. Walaktafa bi talabil bai'ati 'ala al-qitali an takriri ardil bai'a 'ala at-tauhid wa nabdhi syirki. Dan beliau juga tidak pernah merasa cukup ketika beliau meminta bai'at untuk al-qital, untuk berperang, ya. An takriri ardil bai'ah, ketika beliau mengulang-ulang menawarkan bai'ah dengan selalu menyebutkan tauhid dan membuang kesyirikan. Wa hadhihi siratuhul mudawwana. Dan sejarah yang tertulis tentang beliau, wa ahadithuhul musahhaha, serta hadis-hadis yang sahih, itulah yang menjadi bukti nyata tentang bagaimana pernyataan beliau di atas. Fatatatabba'aha atau fatatabba'ha, karena itu pelajari sejarah itu, tajid tasdiqa madda'aina, maka engkau akan jumpai pembenaran apa yang tadi kami nyatakan. Wa tafsila ma ajmalna, dan rincian dari penjelasan yang tadi kita sampaikan secara global. Coba kita perhatikan apa pelajaran tauhid yang pernah dilakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau perjalanan hijrah dari Mekah menuju Madinah. Apa pelajaran tauhid ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengalami peristiwa Fathu Mekah? Apa pelajaran tauhid ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam proses berjihad, perang? Dalam sejarah-sejarah beliau disebutkan bagaimana penekanan yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam terkait masalah tauhid. Bisa kasih contoh misalnya? Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berjihad, kemudian beliau selalu menjaga tauhid. Ada? Hadis yang disebutkan oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab ketika beliau bercerita tentang perjalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ke Hunain. Kemudian orang-orang yang baru saja masuk Islam meminta apa? Ya Rasulullah, ij'al lana dhata anwatin kama lahum dhatu anwat. Ya Rasulullah, coba buatkan untuk kami pohon keramat seperti yang dimiliki oleh orang-orang musyrik. Kemudian apa jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam? Allahu akbar. Laqad qultum kama qalat banu Israil li Musa, ij'al lana ilahan kama lahum aliha. Allahu Akbar, sungguh kalian telah menyampaikan permintaan sebagaimana yang diminta oleh Bani Israel kepada Musa. Jadikan untuk kami Tuhan selain Allah sebagaimana yang dimiliki oleh orang musyrik. Sehingga Nabi SAW tetap menjaga kemurnian Tauhid di saat beliau sedang sangat membutuhkan persatuan para pasukan. Padahal itu bisa beresiko untuk memecah belah pasukannya. Nanti yang gak pro, wah, oh ternyata yang saya inginkan gak dikasih. Mungkin dia akan membela, sudah kalau kayak gitu saya gak ikut perang. Namun Nabi SAW tetap menjaga tauhid di saat kondisi seperti itu. Thumma, kemudian kata Syekh Abdul Malik, selanjutnya, hadza Rasulullah yablughuhu ayyama quwwati tauhid wa izzil Islam. Kemudian perhatikanlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai kepada beliau satu berita. Kapan berita itu sampai kepada beliau? Ayyama quwwati tauhid wa izzil Islam. Di saat tauhid itu sudah kuat dan Islam sudah di posisi menang. Beliau mendapatkan kabar anna sawna man yu'badu bil Yaman, di Yaman ada sebuah berhala yang disembah namanya Dhul Khalasah. Pada saat kaum muslimin sudah berkuasa, banyak daerah-daerah yang dulunya kafir masuk Islam. Tauhid tersebar di mana-mana. Islam menjadi agama yang kuat. Kemudian Nabi SAW mendapatkan berita. Di Yaman ada Dhul Khulasa. Sebuah berhala yang disembah di sana. Apa yang terjadi? Fayaquddu dzalika madji'ahu wa yaghtammu lahu qalbuhu. Itu membuat Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak bisa tidur. Beliau tinggalkan madji'ahu, beliau tinggalkan tempat tidurnya dan beliau bingung hatinya. Beliau resah dan beliau bingung. Fayursilu ilaihi wahidan min ahli al-Yaman. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus salah satu di antara penduduk Yaman. Qala Jarir bin Abdullah, Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu menceritakan. Qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa bukti Nabi sallallahu alaihi wasallam enggak tenang dan enggak bisa tidur? Kata Jarir bin Abdullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan kepadaku, ala turihuni min dil khalasa. Ala turihuni min dil khalasa. Bisakah kamu menenangkan aku dengan membereskan dil khulasa? Beliau tidak tenang. Bisakah kamu membuat saya istirahat dari dil khulasa? Qultu, kata Jarir, bala, siap ya Rasulullah. Fantalaktu fi khamsina wa mi'ati farisin min ahmas. Maka aku pun berangkat bersama 150 pasukan berkuda dari suku Ahmas. Wa kanu ashaba khailin, dan suku Ahmas adalah orang-orang yang pandai dalam berkuda. Wa kuntu la asbutu ala khailin. Namun aku sendiri enggak bisa tenang ketika nunggang kuda. Naik kuda jatuh, naik kuda jatuh. Bukan cuma baru latihan. Beliau sering jatuh ketika naik kuda. Fadzakartu dzalika lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian aku sampaikan ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fadaraba yadahu fi sadri hatta ra'aitu athara yadihi fi sadri. Kemudian beliau memukul dadaku sampai aku melihat ngecap di dadaku. Tangan beliau. Aku melihat ada bekas tangan beliau di dadaku. Wa qala Allahumma sabbithu. Dan beliau mendoakan, ya Allah, tenangkan dia di atas kuda. Buat dia pintar dalam naik kuda. Waj'alhu hadiyan mahdiya. Dan jadikanlah orang ini hadiyan, sang pemberi petunjuk, mahdiyan yang mendapatkan petunjuk. Hadiyan itu berarti bisa mengajar kebaikan bagi orang lain. Mahdiyan berarti beliau mendapatkan petunjuk dan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Qala fama waqa'tu an farasin ba'du. Kata Jarir bin Abdullah, dan setelah doa ini aku tidak pernah terjatuh dari kuda. Kalau terjatuh dari keledai bisa ditahan pakai kaki. Karena keledai itu pendek. Tapi kalau terjatuh dari kuda, nah, lumayan karena dia tinggi. Qala wa kana dzul khulasah baitan bil Yaman li Khaz'am wa Bajila. Dan dzul khulasah ketika itu adalah sebuah rumah yang berada di Yaman, bentuknya bangunan rumah berada di Yaman. Ini menunjukkan bahasanya asnam itu tidak harus dalam bentuk berhala berupa makhluk hidup, berupa manusia atau binatang atau apapun yang dia bentuknya makhluk hidup. Kadang bentuknya hanya sebuah rumah. Dzul Khulasah hanyalah sebuah rumah di Yaman milik suku Khaz'am dan Bajila. Fihi nusubun tu'bad. Di sana ada beberapa ansab, beberapa berhala yang disembah. Yuqalu lahu al-Ka'bah. Rumah ini namanya Ka'bah. Sehingga Ka'bah tidak hanya di Mekah menurut orang Arab. Dan sejak dulu nih yang namanya penduduk Yaman itu iri dengan orang Mekah. Karena di Mekah ramai dengan penduduk ramai dengan masyarakat yang berdatangan untuk mengagungkan Ka'bah. Maka mereka membuat Ka'bah, di situ ada banyak berhalanya. Qala fa'ataha faharraqaha bin nari wa kasaraha. Akhirnya Jarir bin Abdullah mendatanginya bersama pasukan tadi, lalu membakarnya dengan api dan merusaknya. Walamma qadima Jarirun al-Yamana, ketika Jarir tiba di Yaman, kana biha rajulun yastaqsimu bil azlam. Di sana ada orang yang melakukan istiqsam bil azlam, mengundi nasib pakai al-azlam di lotre, ya. Allah yardo, Allah la yardo, sifr. Allah ridho, Allah tidak ridho, nol. Nah, kemudian nanti dikocok. Faqila lahu, kemudian disampaikan kepada orang ini, inna rasulah rasulillahi sallallahu alaihi wasallam hahuna. Disampaikan kepada orang ini yang sedang istiqsam bil azlam tadi, utusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sekarang sedang berada di sini. Fa in qadira alaika daraba unuqaka. Kalau dia nanti berhasil menangkapmu, dia akan memenggal lehermu. Hati-hati. Ini dalam kondisi tauhid sudah kuat. Sehingga kalau ada orang yang melakukan tradisi jahiliyah, penyimpangan jahiliyah, mereka itu ketakutan. Sampai ketika ada orang melakukan istiqsam bil azlam, diingatkan, nanti kalau sampai ketahuan, kamu dipenggal kepalamu. Fabainahuma yadribu biha, ketika orang itu sedang ngocok undian tadi, idh waqafa alaihi jarirun, tiba-tiba Jarir sudah berdiri di sampingnya. Baru saja diingatkan, ternyata Jarir sudah sampai di situ. Dan dia ketakutan. Padahal senjata ketika itu bentuknya apa? Pedang dan panah. Artinya senjata satu musyrik, muslim dengan musyrik itu sama. Kalau kita kan senjatanya jarak jauh, tembak. Sehingga siapa yang senjatanya lebih canggih, berpeluang lebih menang. Senjata pedang, ini juga bisa jadi bawa pedang. Bisa jadi musuh juga bawa pedang. Idh waqafa alaihi Jarir, tiba-tiba Jarir sudah berada di sampingnya. Keberanian inilah yang menentukan. Dan ahli tauhid ketika dalam posisi dia berani, itu menyebabkan kekalahan bagi orang-orang musyrikin. Faqala la taksirannaha wa la tashhadanna an la ilaha illallah aw la adribanna unuqaka. Lalu Jarir memberikan ancaman, kamu rusak, kamu pecah al-azlam itu, dan selanjutnya syahadat la ilaha illallah, atau kalau tidak tak penggal lehermu. Qala fakasaraha wa syahida. Akhirnya orang ini pun merusak azlam tadi dan dia mengucapkan syahadat. Tsumma ba'atsa Jarirun rajulan min Ahmas yukna Aba Arta. Kemudian Jarir mengutus seseorang dari Ahmas namanya Abu Arta, untuk menyampaikan berita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam mengenai hal ini. Falamma atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam, ketika dia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, utusan ini pun mengatakan, ya Rasulullah, walladhi ba'athaka bilhaq ma ji'tu hatta taraktuha ka'annaha jamalun ajrab. Ya Rasulullah, demi zat yang telah mengutusmu dengan membawa kebenaran, tidaklah aku datang kecuali dengan berita, aku telah tinggalkan dzul khulasah seperti onta yang ajrab, onta yang kena kudis. Onta kalau kena kudis jadi hitam-hitam. Al-Murad, di situ ada footnote disampaikan oleh Al-Khattabi. Al-Murad annaha sarat mislal jamali al-matliyi bil qatiran min jarabihi. Maksudnya adalah dia seperti onta yang disiram timah panas karena kena banyak luka. Isyaratan ila annaha sarat sauda, sebagai isyarat bahasanya rumah itu, bangunan itu yang disebut Ka'bah, yaitu adalah dzul khulasah, telah gosong menjadi hitam, lamma waqa'a fiha min at-tahriq, karena telah dibakar. Berarti ini bukan sesuatu yang kecil, karena pasukan yang datang 150 pasukan berkuda. Ya. Abroha yang mau nyerang Ka'bah bawa berapa? 1000 gajah. Nabi SAW dipimpin oleh Jarir bin Abdullah, beliau mengutus pasukan dipimpin oleh Jarir sejumlah 150 pasukan berkuda. Qala fabarraka an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ala khaili ahmas wa rijaliha 5 marrat. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam barraka, mendoakan keberkahan untuk pasukan berkuda Ahmas dan sekaligus para penduduknya, orang-orangnya, sebanyak 5 kali. Padahal kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau berdoa beliau ulangi 3 kali. Namun karena ini penekanan dalam masalah tauhid, beliau kadang ulangi sampai 5 kali. Kita dianjurkan untuk melakukan sunnah seperti ini, mendengarkan berita baik tentang orang lain atau keluarga kita atau siapapun dia, doakan dengan keberkahan. Doakan dengan keberkahan. Tayyib. Dari apa yang kita baca menunjukkan bahasanya penguasa yang baik itu menghancurkan situs kesyirikan, bukan malah dijadikan cagar budaya, bukan malah dilindungi ya, tapi dihancurkan. Dan di sini ada mukjizat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam bentuk doa beliau. Beliau doanya sekali berdoa langsung dikabulkan oleh Allah. Orang misalnya naik mobil, setiap kali latihan, nabrak-nabrak terus. Kemudian didoakan sekali langsung, bisa nyetir dengan lancar. Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu didoakan Nabi SAW sekali, dan beliau langsung pandai naik kuda. Fa'idatan, ada 2 catatan yang disampaikan oleh penulis. Qala Ibnu Hajar, Al-Hafidh Ibnu Hajar menjelaskan tentang pernyataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ala turihuni?" Bisakah kamu membuat saya tenang dengan kamu rusak itu dzul khulasah? Apa yang dimaksud tenang di sini? Al-murad birraha, yang dimaksud tenang di sini adalah rahatul qalbi, ketenangan batin. Wa ma kana syai'un at'aba li qalbin Nabi sallallahu alaihi wasallam min baqa'i ma yushraku bihi min dunillahi ta'ala. Tidak ada sesuatu yang lebih membuat lelah batin Nabi sallallahu alaihi wasallam melebihi keberadaan makhluk yang disekutukan selain Allah azza wajalla. Sehingga kalau ada orang yang berbuat kesyirikan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tidak tenang. Kemudian catatan yang kedua, kana min adatihi sallallahu alaihi wasallam idza alaha fi du'a da'a thalathah. Bagian dari kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau ketika mengulangi doa, beliau ulangi sebanyak 3 kali. Sebagaimana disebutkan dalam hadis dari Ibnu Mas'ud dan yang lainnya. Namun dalam hal ini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengulangi doa sebanyak 5 kali. Lima'nan iqtadha dhalika. Karena ada penekanan tambahan dalam masalah ini, yaitu bahasanya sisi tauhid adalah dakwah yang paling besar dan yang paling layak untuk dibela. Kata Al-Hafidh, fabham, karena itu pahamilah. Tayyib. Kemudian coba kita sebutkan bagaimana komentar orang-orang sufi yang mereka mengajak masyarakat dari sisi siasah, dari sisi politik. Fakaifa istarahat qulubu du'atin? Bagaimana mungkin hati para dai mereka bisa menjadi tenang? Yu'allimuna an-nasa az-zuhda awil akhlaqa awis siyasata, yang mereka mendakwahkan orang untuk mengajak masyarakat agar bersikap zuhud, mengajarkan orang untuk berakhlak mulia, atau memberikan ceramah tentang masalah siasa, tentang masalah politik atau yang lainnya, namun itu dilakukan fi masajida buniyat ala adriha, itu dilakukan di masjid yang di dalamnya ada kuburan. Dia sampaikan ceramah tentang masalah akhlak thayyibah, akhlak yang baik, sampaikan ceramah tentang masalah zuhud, tentang masalah peradaban umat tentang masalah kebangkitan kaum muslimin, tapi ceramahnya dilakukan di masjid yang dibangun di atas kuburan. Yang diingatkan bukan tauhidnya, tapi apa? Tapi prinsip yang lain. Wala yuharrikuna sakinan. Sementara dia tidak merasa tenang. Bal rubbama taharraka sakinun min ghairihim ghiratan ala janabit tauhid. Padahal bisa jadi orang yang tenang itu tergerak disebabkan karena kecemburuan mereka dalam masalah tauhid. Faqamu musyagibin. Maka di saat yang sama, ketika ada para dai-dai tauhid yang mereka tergerak untuk mengingatkan, ada masalah terbesar di hadapan kamu yang tidak kamu ingatkan. Apa itu? Kuburan di masjid. Atau masjid yang dibangun di atas kuburan. Maka mereka pun qamu musyaghibin, mereka pun mulai menghasut. Yufarriqunal ummah. Ini dakwah yang memecah belah umat. Mutasarrik walaysa bihakim. Terlalu tergesa-gesa, tidak bijaksana. Salima minhu syuyu'iyun walam yaslam minhu salihun hatta wahum mauta. Orang-orang komunis itu enggak pernah dibahas sama orang-orang seperti ini. Padahal orang-orang soleh seringkali dicela, seringkali disudutkan, bahkan sampai yang sudah mati pun disudutkan. Maksudnya adalah orang soleh yang dikuburan. Beliau hanya mengutip komentar mereka yang pernah menyudutkan dakwah tauhid. Ini ngapain kuburan orang soleh kok disinggung-singgung? Kenapa nggak bahas masalah syuyu'iyun, almaniyun, liberalisme, komunisme, atau isme-isme yang lainnya? Tapi ini orang soleh malah yang dibahas. Yang lain gak pernah dibahas, sekte-sekte kekufuran gak pernah dibahas, ini orang soleh malah dibahas. Maksud beliau seperti itu, yaitu orang yang dimakamkan di masjid itu. Tayyib, kita tidak membahas orang soleh, namun yang kita bahas adalah salah meletakkan posisi kuburan orang soleh. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mendapatkan cerita dari istri beliau Ummu Salama, Ummu Habibah, yang melihat apa? Melihat apa? Gambar di gereja ketika hijrah ke Habasyah. Apa kata beliau sallallahu alaihi wasallam? Dzaka qaumun idza mata fihi musallihuna. Itu adalah sekelompok kaum yang ketika ada orang soleh yang mati di antara mereka, banau ala kuburihim masjida. Maka mereka pun membuat masjid di atas kuburannya. Nabi SAW menyebut, idza mata salihun, ketika ada orang soleh yang mati. Yang dibahas, orang solehnya atau kesalahan masyarakatnya? Kesalahan masyarakatnya. Tayyib, kita anggap misalnya dia orang soleh. Dan misalnya anggap saja kita sama-sama setuju beliau adalah orang soleh. Maka kita tidak membahas status kesolehan beliau. Tapi yang kita bahas adalah salah dalam memposisikan kuburan beliau di tempat ibadah. Dan seperti inilah yang dilakukan oleh mereka yang terlalu gandrung dengan kuburan, membela kuburan sampai menyudutkan dakwah tauhid. Fa ainal ikhlas? Karena itu, di manakah tauhid? Wa ainahum ahluhu? Dan mana ahli tauhid di tengah mereka? Wa ainal ladzina ja'alu ghadabahum yashtaddu biqadri ghadabillah? Siapa di antara mereka yang marahnya itu semakin besar sebagaimana marahnya Allah disebabkan karena pelanggaran dalam masalah tauhid? Kita perhatikan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma la taj'al qabri wasanan yu'bad. Ya Allah, jangan kau jadikan kuburanku sebagai berhala yang disembah. Ini apa ini? Doa. Dan doa ini mustajab. Doa ini dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Karena itulah kuburan Nabi Muhammad SAW bersih dari penyembahan. Dan kalaupun ada pelanggaran, Allah Subhanahu Wa Ta'ala utus manusia, Allah ciptakan manusia yang menjaga makam beliau dan apa, menghilangkan setiap upaya yang dilakukan oleh manusia untuk menjadikan kuburan beliau sebagai sesembahan. Karena itulah dari zaman ke zaman, negara yang dijadikan sebagai penguasa Madinah adalah negara yang peduli dengan masalah tauhid. Sampai sekarang ya. Sehingga makam Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak boleh dijadikan sebagai objek kesyirikan. Lalu beliau mengatakan, ishtadda ghadabullah ala qaumin ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida. Allah Subhanahu wa taala sangat marah kepada sekelompok kaum yang mereka menjadikan kuburan para nabinya sebagai masjid. Dan menjadikan kuburan para nabi sebagai masjid itu bentuknya yang pertama apa? Ada kuburan, kemudian di situ didirikan masjid. Atau yang kedua, sholat di kuburan. Atau yang ketiga, sholat menghadap ke arah kuburan. Bedanya apa yang kedua dengan yang ketiga? Bedanya kalau yang kedua dia sholat di tengah-tengah kuburan. Meskipun bisa jadi tidak menghadap ke arah kuburan, di sela-selanya dia sholat. Atau yang ketiga, dia sholat menghadap ke arah kuburan. Ada satu kuburan, dia sholat di situ. Kemudian menghadap ke arah kuburan. Sebagaimana penjelasan dari Syekh Albani dalam Ittikhadul Qubur Masajid, beliau kasih penjelasan seperti itu dalam kitab Tahdzirus Sajid. Wallahu a'lam. Kemudian beliau mengatakan, innal wala'a lillahi yakni an taghdaba li ghadabihi wa tarda li ridahu wa hadha at-tauhidu alladhi tuwali fihi وهذا الشرك الذي تعادى فيه ينبغي أن يسحبك طول حياتك. Sesungguhnya al-wala kepada Allah, bentuk loyalitas kepada Allah, maknanya adalah kita marah terhadap apa yang membuat Allah marah, dan kita ridha terhadap apa yang diridhai oleh Allah. Dan inilah tauhid. Alladhi tuwala fihi, yang itu merupakan pusat kita memberikan loyalitas. Wa dasyirku alladhi tu'ada fihi, dan inilah kesyirikan yang merupakan titik sengketa kita di dalamnya. Yang bagi ayyus hibaka, karena itu wajib yang namanya al-wala di atas tauhid semacam ini harus selalu menyertaimu tula hayatika, sepanjang hidupmu. Nah, yang di sini kita bisa melihat bagaimana kritik yang beliau sampaikan, yang disampaikan oleh penulis kepada beberapa dai yang dia tidak punya kecemburuan dalam masalah tauhid, sehingga ketika dia berada di sebuah tempat yang di situ tauhid dilanggar, konten dakwahnya sama sekali tidak menunjukkan kecemburuan kepada tauhid. Ajak orang untuk ya, apa misalnya tentang masalah siasat, tentang masalah hanya sebatas masalah yang disepakati oleh manusia. Wallahu ta'ala alam. Nah, tayyib, insyaallah untuk penjelasan berikutnya kita bahas di pertemuan berikutnya insyaallah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.